بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وبعد. Ini adalah pertemuan yang ke-23 dari daurah fikih kita mengkaji kitab Bidayatul Mutafaqih karya Syekh Wahid Ibn Abdissalam Bali hafizahullahu taala. Dan sekarang kita masuk pada bab Sharihut Talaq wa Kinayatihi. Bab talak yang sharih dan talak yang sifatnya kinayah. Ya, bab talak dengan bahasa lugas dan bahasa kiasan. Ya, penulis mengatakan fihi dhabitun wahidun. Fihi dhabitun wahidun. Pada bab ini ada satu ketentuan. Sharihut talak la yahtaju ila niyatin wa kinayatuhu yustaratu fi wuqu'ihi an-niyyatu. Sharihut talaq, talak yang sharih, la yahtaju ila niyyah, tidak butuh niat. Ya, talak itu kalau sharih dengan bahasa lugas, dia tidak butuh kepada niat. Wa kinayatuhu, adapun dengan bahasa sindiran atau bahasa kiasan, ya, yustaratu fi wuqu'i an-niyyah, jatuhnya dipersyaratkan adanya niat. Nah, di sini orang mentalak istrinya itu ada dua bahasa yang digunakan. Bahasa sharih, yakni bahasa lugas, ya, dan bahasa kinayah. Ya, bagaimana menilai bahasa itu sharih atau bahasa lugas, ya, dan bahasa kinayah? Kalau tidak mengandung kemungkinan kecuali cerai, maka itu namanya sharih. Ya, bahasa itu atau kalimat itu tidak mengandung kemungkinan kecuali cerai, maka ini namanya sharih. Tapi kalau masih mengandung kemungkinan cerai dan bukan cerai, itu namanya kinayah. Ya, contohnya apa? Contohnya misalkan dia mengatakan talak, bahasa talak. Anti talik, engkau kena talak. Nah, itu jelas dia, sorry. Maka kalau sorry, dia tidak butuh kepada niat. Bahkan bercanda pun bisa jatuh. Kan, kata Nabi kan, salasun jidduhun najiddun wa hazluhun najiddun. Kan? Tiga hal. Seriusnya itu serius, bercandanya juga serius gitu. Nikah, ar-raj'ah, wa talak, talak ar-raj'ah, nikah kemudian talak juga rujuk. Ya, jadi ini tidak butuh kepada niat. Ya. Baik. Baik, kemudian yang kedua, kalau misalkan dia bahasanya itu bahasa yang tidak sharih, ya ini bahasa kiasan, seperti misalkan kamu pulang saja, ya kamu pulang saja ke rumah ayahmu, ya maka yang semacam ini bahasanya adalah bahasa yang masih mengandung kemungkinan cerai, mengandung kemungkinan tidak. Ya, bahasa sharih itu tidak mesti dia katakan talak ya, tapi semua bahasa yang dipakai yang dia hanya mengandung kemungkinan pisah suami istri untuk selama-lamanya, itu namanya apa? Talak. Misalkan dalam bahasa Indonesia kata cerai, tidak mengandung kemungkinan yang lain, namanya cerai itu adalah cerai, talak, ya. Baik, maka harus diketahui bahasa Anda sharih atau kinayah. Kalau sharih tidak butuh kepada niat, kalau kinayah butuh kepada niat untuk mentalak. Yang keempat, babu ma yakhtalifu bihi adadut talak. Bab jumlah talak dan hukum-hukum terkait dengannya. Ya, bab jumlah talak dan hukum-hukum terkait dengannya. Baik, wa fihi dhabitan. Pada bab ini ada dua ketentuan. Jadi kalau kita terjemahkan letterlock, sebetulnya babu ma yakhtalifu bihi adadut talak. Bab apa-apa yang berbeda dari sisi hukum terkait dengan jumlah talak yang dilakukan. Ya, jadi di sini jumlah talak itu mempengaruhi hukum gitu loh maksudnya. Jumlah talak itu mempengaruhi hukum. Wa fihi dhabitun. Pada bab ini ada dua ketentuan. الضابط الأول يقع الطلاق بائنا ولا تحل إلا بعقد جديد في أربع حالات. الضابط الأول ketentuan yang pertama يقع الطلاق, طلاق itu jatuh بائنا dengan بائن yaitu talak bain. Ya, talak bain itu apa? Talak bain itu adalah talak yang setelah itu tidak boleh lagi untuk bercampur kecuali dengan akad yang baru, kecuali dengan mahar yang baru, kecuali dengan wali. Itu namanya talak bain. Lawan dari talak bain adalah talak roj'i. Kalau talak roj'i adalah talak yang dimana seseorang itu masih bisa merujuk tanpa harus akad baru, tanpa harus ada mahar, tanpa harus ada wali. Nah, di sini penulis mengatakan adzabitul awwalu, ketentuan yang pertama ya qaul talaqu bainan, talak itu jatuh dengan talak bain atau secara bain, wala tahillu dan tidak halal illa bi aqdin jadid, kecuali dengan akad yang baru, fi arba'i halatin, pada empat keadaan. Yang pertama idza kana ala iwadin, apabila idza kana ala iwadin, apabila talak dengan adanya tebusan, yakni khulu. Ya. Nah, kalau khulu ini apa itu namanya? Kalau khulu ini dia dikecualikan ya, karena di sini saya mengatakan ayyaka talaq ayyaka apa ya qaul talaq bainan wa la tahilu illa bi aqdin jadid. Ya, fi arba'i halatin. Illa bi aqdin jadid fi arba'i halatin. Saya ulang ya. Jatuh talak itu bainan secara bain, wala tahillu dan tidak halal illa bi aqdin jadid, kecuali dengan akad yang baru, fi arba'i halatin, pada empat hal. Jadi pada empat hal ini atau pada keempat keadaan ini dia menjadi talak bain dan tidak halal kecuali dengan akad yang baru. Idza kana ala iwadin, apabila talak dengan adanya tebusan, yakni ila khulu, afwan, khulu ya. Khulu tebusan apa? Gugatan cerai. Maka ketika seorang istri itu menggugat cerai suaminya, sudah selesai pembahasan kemarin, maka otomatis setelah itu jadi bain. Artinya dia enggak boleh untuk merujuk langsung kecuali dengan akad yang baru. Gitu ya. Seperti menikah lagi gitu. Yang kedua idza kana qabla dukhul, apabila talak itu dilakukan sebelum dukhul. Ya, apabila talak itu dilakukan sebelum dukhul, maka setelah itu menjadilah talak bain. Menjadilah talak bain. Baik. Dan dia tidak boleh untuk bercampur dengan istrinya kecuali dengan akad yang baru. Yang dimaksudkan dengan dukhul di sini seperti kemarin kita bahas ya, artinya adalah dia melakukan khalwah atau dia bersendirian, ya berduaan, yang memungkinkan dengan berduaannya itu dia bisa melakukan jima walaupun belum berjima. Nah, ini maksud dari kata ad-dukhul. Baik, jadi kalau misalkan talak dilakukan sebelum dukhul, maka di sini sudah otomatis talak bain. Ya, talak bain artinya dia tidak boleh bercampur kecuali dengan akad yang baru, seperti menikah lagi. Yang ketiga idza kana fi nikahin fasidin, apabila talak itu dijatuhkan karena afan idza kana fi nikahin fasidin, apabila talak terjadi pada nikah yang rusak, seperti nikah tanpa wali. Ya, seperti nikah tanpa wali. Maka ketika nikah itu tanpa wali, ya talak apa itu namanya pernikahannya itu apa rusak. Kemudian dia mentalak istrinya, ya maka setelah itu talaknya menjadi talak bain. Diketahui, oh ini ternyata dia menikah tanpa wali, gitu ya. Maka nikahnya itu fasid. Kemudian son matalak koha dia mentalaknya. Maka setelah itu talaknya talak bain atau talaknya dihitung talak bain. Ya boleh bercampur lagi apabila dia menikah dengan akad yang baru. Ya keempat ba'da intihail iddati fi talqati ar-raj'iyyati fi at-talqati ar-raj'iyyati, ya. Ba'da intihail iddah, setelah selesai masa atau setelah selesai iddah pada talak raj'i. Maksudnya bagaimana? Talak raj'i itu talak yang dilakukan pada talak yang pertama dan yang kedua. Si A misalnya mentalak istrinya talak pertama, ya. Kemudian setelah itu dia rujuk. Ya, kemudian dia talak lagi yang kedua, dia rujuk. Itu namanya talak roj'i, ya. Kalau nanti dia talak lagi yang ketiga, ya, setelah talak ketiga, maka ini namanya talak bain. Talaknya talak bain, dan bain di sini ada dua macam ya. Bain itu ada dua macam. Yang pertama, bainunah kubra, yang kedua bainunah sughra. Kalau disebutkan di empat ini adalah bainunah kubro, bainunah, bainunah sugro. Arti bainunah sugro, dia pisah selamanya, dia tidak bisa untuk bercampur, enggak bisa untuk dirujuk, ya, kecuali dengan akad yang baru. Kalau bainunah kubro itu selain tidak bisa dirujuk kecuali dengan akad yang baru, dipersyaratkan akad itu setelah sang istri menikah dengan orang lain, lalu orang lain itu menceraikannya. Itu namanya bainunah kubro, besar. Ya. Baik, nah di sini kita kembali lagi poin yang keempat. Ba'da intihail iddah fi talqah ar-raj'iyyah. Jatuh bain, ya, talak bain, ya ini bainunah sugro tadi ya. Itu setelah selesainya iddah pada talak yang sifatnya raj'i, talak yang masih bisa dirujuk tanpa harus akad lagi. Ya ini talak pertama dan talak kedua. Ya, maksudnya ketika seorang itu mentalak talak yang pertama, kemudian selesai iddah belum dia rujuk, maka berarti menjadi apa? Bain. Menjadi bain, ya. Ya talak nih. Kemudian sebetulnya dia masih ada waktu ya untuk merujuk istrinya. Ternyata waktunya habis, maka setelah waktunya habis itu menjadi talak bain. Dia tidak bisa untuk menikah kecuali tidak bisa bercampur kecuali setelah melakukan akad nikah yang baru. Baik, jelas ya. Kemudian selanjutnya adzabitu tsani, ketentuan yang kedua, yaqau talaqu bainan wa la tahillu hatta tankiha zawjan ghairahu ba'da talqah ats-tsalitsa lil hurri wa tsaniyah lil 'abdi. Ketentuan yang kedua, yaqau talaqu bainan, jatuh talak bain kubro ini ya, talak bain yang kubro. Wala tahillu hatta tankiha zawjan ghairahu, dan tidak halal hingga si wanita menikah dengan suami lain. Ya. Ba'da at-talqah ats-tsalitsah, setelah talak yang ketiga. Ya. Lil hurri wa tsaniyah lil 'abdi. Jika laki-laki yang mentalak itu merdeka, dan yang kedua jika laki-laki yang mentalak itu apa? Budak. Ya. Ini maksudnya jika laki-laki yang mentalak, atau bisa juga bagi laki-laki merdeka dan kedua bagi budak. Ya, maksudnya adalah kalau misalkan apa itu namanya? Yang mentalak itu suaminya. Ini jadi yang jadi titik poin adalah suaminya merdeka apa enggak? Kalau suaminya itu merdeka kemudian mentalak istrinya dengan talak tiga, ya maka jatuhlah bainunah kubro, talak yang ketiga. Tapi kalau sang suami ini budak, ya suaminya ini statusnya budak, dia menjadi bainunah kubro apabila dia mentalak sudah dua kali. Ini bedanya. Ya ini bedanya. Ya, misalkan kita ini kan orang-orang merdeka ya, kita mentalak istri kita sudah tiga kali maka bainunah kubro. Dan ini yang repotnya adalah sebagian orang yang gampang mengucapkan kata cerai. Ya, sedikit-sedikit kalau marah cerai, ngomong cerai berkali-kali, itu sudah cerai berapa kali dia? Ya, dia katakan pertama kali dari sejak menikah secerai kau, jatuh dia talak satu. Ya, nanti dia rujuk lagi, kemudian cerai lagi, ucapin kata cerai. Yang ketiga dia ucapin lagi kata cerai. Ya, maka ini sudah bainunah kubro, tak halal, haram untuk berhubungan biologis ya. Kecuali setelah dia sang wanita itu dinikahi dengan laki-laki yang lainnya, kemudian dicerai oleh laki-laki yang lainnya tersebut. Dengan catatan laki-laki yang mencerai itu atau yang menikah itu bukan dalam rangka menghalalkan suami yang pertama. Ya, baik. Selanjutnya, babu ta'liqit talaq, bab menggantungkan talak. Nah ini bab menggantungkan talak itu apa? Dia suami tidak langsung mentalak, kau saya talak, enggak. Tapi talaknya digantungkan pada suatu hal. Ya, misalkan dia mengatakan kalau engkau pergi ke sana maka kau otomatis tertalak. Itu namanya ta'liqu at-talaq, menggantungkan talak. Wa fi thalathatu dawabit. Nah, pada bab ini ada tiga ketentuan. Yang pertama, adzabitul awwalu idza ulliqa at-talaqu bi syartin waqa'a bi wuqu'ihi. Apabila talak digantungkan pada sebuah syarat, maka jatuhlah talak itu dengan dilakukannya syarat tersebut. Maksudnya, apabila seseorang itu menggantungkan talak ya dengan satu syarat tertentu, maka jatuhlah talak itu apabila sang istri melakukan syarat tersebut. Ya, contohnya misalkan gini, in, kalau dalam bahasa Arab kan syarat itu kan pakai huruf syarat in. Ya, misalkan in tadhhab ila baiti akhi fa anti talik, jika engkau pergi ke rumah saudaramu maka engkau tertalak. Nah, seandainya sang wanita ini pergi ke rumah saudaranya maka otomatis dia tertalak. Itu ya, itu maksud dari apabila talak itu digantungkan pada syarat. Ada kata jika. Ya. Jika kamu seperti ini, ternyata istrinya seperti ini, maka istrinya jadi talak. Ya, seperti itu ya. Jika besok lagi kamu masih keluar rumah tanpa izin saya, maka kamu talak. Ya, ternyata besoknya istrinya keluar rumah tanpa izinnya. Ya, berarti kata jika ini dilakukan oleh istri, maka dia jatuh talak. Itu maksudnya seperti itu ya. Apabila talak itu digantungkan pada syarat, yakni digantungkan pada kalimat jika. Ya, seandainya sang istri itu melakukannya, maka otomatis jatuh talak. Adzabitu tsani, ketentuan yang kedua, in qala intazawwajta fulana intazawwajtu fulanatan fahiya taliqun la yaqa. Ya. Ketentuan yang kedua, ini ada pengecualian tapi kata jika, yakni mempersyaratkan. Ada kalimat syarat jika. Cuman kalimatnya intazawwajtu fulanatan, kalau aku menikah dengan fulana fahiya taliqun, maka si fulana itu otomatis saya talak. La yaqa, yang seperti ini tidak terjatuh atau tidak jadi talak. Kenapa? Dikarenakan tidak bisa mentalak yang belum jadi istrinya. Gitu loh. Jadi talak itu tidak bisa dilakukan kecuali terhadap orang yang sudah menjadi istri. Dia kan mengatakan in tazawwajtu fulanatan fahiya talak. Ini contohnya misalkan dia itu ditawari sama orang. Ya, ditawari sama orang, kamu mau enggak menikah sama dia? Dia enggak senang. Kamu mau enggak nikah sama dia? Ya sudahlah. Kalau saya menikah dengan dia otomatis langsung saya talak. Nah, itu enggak jatuh dia. Seandainya nanti dia menikah dengan sang wanita tersebut, tidak otomatis jadi talak gitu ya. Jadi la yaqa, tidak jatuh talak. Seperti itu. Normal-normal saja. Ya, ini kenapa? Walaupun ada kata jika, kan asalnya ketentuan umumnya kalau dia menggantungkan pada satu syarat, ini pada jika, dan jika itu dilakukan, kata jika itu dilakukan, maka otomatis jatuh talak. Tapi untuk kasus semacam ini, kalau saya menikahi si fulana, maka otomatis dia talik, dia tertalak. Ini tidak terjadi, tidak terjatuh talak. Kenapa? Karena talak itu tidak terjatuh kecuali pada orang yang sudah dinikahi. Kalau belum, maka tidak bisa ditalak. Yang ketiga, adzabitu tsalits, la yaqau talaqu bisyakki fihi wala bihaditsin nafsi. Talak tidak jatuh dengan sebab ragu. Ya, maksudnya dia ragu apakah istrinya itu sudah saya talak atau belum. Karena hukum asalnya adalah belum ditalak, ya. Tidak pula sekedar terlintas di pikiran, misalkan hanya terbetik di pikiran saja. Terbetik di pikiran saja. Ragu apakah ia telah mentalak istrinya? Ya, bukan ya. Apabila dia tidak pula sekedar terlintas di pikiran. Tidak jatuh talak, hanya sekedar terlintas di pikiran. Dia misalkan punya ini istrinya itu misalkan jengkelin dia, ya jengkel. Kemudian terlintas di pikiran dia, ini orang tak cerai saja itu. Baru terlintas di pikiran. Ya, maka yang semacam ini tidak jatuh talak. Yang keenam, babur raja'ah, bab ar-raja'ah, bab rujuk. Ya, bab rujuk. Wa fihi salasatu tawabito. Dan pada bab ini ada tiga ketentuan. Adzabitul awalu, ketentuan yang pertama, la yustaratu ar-raja'atu fil iddati ila aqdin wala waliyin wala sadaqin wala ridha al-mar'ati wala ilmiha. Ya. Kata Syekh, la yustaratu ar-raja'ah fil iddah, tidak dipersyaratkan atau tidak disyaratkan saat merujuk di masa iddah adanya akad, wali, mahar, ridha istri, dan tidak pula pengetahuannya akan rujuk tersebut. Artinya, apabila dia merujuk sang istri fil iddah, pada masa iddah, nanti kita akan ketahui ya masa iddahnya itu kapan. Kalau dia merujuk istrinya pada masa iddah, maka tidak dipersyaratkan adanya akad baru. Ya, tidak pula adanya wali, tidak pula adanya sadaq, yakni mahar, tidak pula adanya ridha istri. Ya, jadi kalau misalkan ini dari siapa tuh namanya? Dari sang suami yang mencerai dan suami ingin merujuk, itu tidak butuh istrinya ridha apa enggak ridha. Ya, kalau istri suaminya merujuk, ya istri ridha enggak ridha tetap jadi istrinya. Wala ilmiha, bahkan tidak pengetahuan istri. Artinya, seandainya istri tidak tahu kalau ternyata dia sudah dirujuk, itu sah. Ya. Allah itu sani, ketentuan yang kedua, la raj'ata illa fi iddati talaqin ghairi ba'inin. Ya. La raj'ata, tidak ada raj'ah, tidak bisa rujuk. Illa fi iddati talaqin ghairi ba'inin, kecuali pada iddah yang bukan ba'in. Ya, kecuali pada iddah yang bukan ba'in. la raj'ata, tidak ada rujuk. Ya, yakni orang enggak bisa merujuk istrinya illa kecuali fi iddati talaqin ghairi ba'inin, kecuali pada iddah talak selain ba'in. Artinya, kalau talaknya itu talak ba'in, iddah karena sebab talak ba'in, maka tidak bisa untuk dirujuk. Jadi bisa dirujuk. Maka kalimatnya tidak bisa dirujuk kecuali pada masa iddah yang bukan iddah ba'in. Kalau iddahnya iddah ba'in, ya maka tidak bisa dirujuk. Nah, ba'in itu apa ya tadi ya? Ba'in itu tadi kalau misalkan karena iwat. Ya, karena iwat istrinya itu gugat cerai kemudian bayar ganti rugi. Ya, maka sang suami enggak bisa rujuk. Enggak bisa rujuk. Nanti ada iddahnya, semacam ini ada iddahnya. Ya, namanya khulu itu iddahnya sebulan. Ya, apakah pada masa sebulan setelah istri mengajukan cerai lalu dikabulkan suaminya, suami bisa rujuk? Tidak bisa. Kan itu kan masih iddah. Iya, tapi iddahnya iddah ba'in. Iddah disebabkan talaknya talak ba'in. Demikian pula misalkan qabla dukhul, sebelum dukhul. Suaminya mentalak sebelum dukhul. Nah, ini kalau talak sebelum dukhul maksudnya talak ba'in. Maka ketika sang istri itu iddah, tidak ada, tidak apa itu namanya, tidak bisa untuk dirujuk. Kemudian juga misalkan karena nikah yang fasid, itu juga sama. Ya, cuman kalau sebelum qabla dukhul itu enggak ada iddahnya ya. Ya, sebelum dukhul itu tidak ada iddahnya. Ya. Baik. Jadi kalau sebelum dukhul tidak ada iddahnya. Selanjutnya adzabitus salis, ketentuan yang ketiga. Wustahabbu, jadi kalau ingin mengetahui mana si iddah talak, iddah bagi talak yang ba'in atau ghairu ba'in, antum bisa lihat di bagian tadi ya, yang bab yang keempat itu tadi, bab ma yakhtalif bihi adadu talak, itu semuanya ba'in semua. Jadi kalau dia beriddah dikarenakan hal-hal ini, maka enggak bisa untuk dirujuk pada saat iddah itu. Wustahabbu iradatu al-islahi wal-ishad wal-ishadu wal-i'lamu. Nah, ini bacanya gitu ya. Wustahabu iradatu al-islahi wal-ishadu wal-i'lamu. Wustahabu, dan disunahkan iradatul islah. Ya, dan disunahkan berkeinginan baik terhadap istrinya. Artinya, kenapa atau apa motivasi dia rujuk? Sunnah bagi kita untuk memiliki motivasi al-islah, melakukan perbaikan terhadap istri. Hubungannya dibaikkan lagi, gitu ya. Baik. Juga disunahkan, jadi tidak, jangan sampai kita merujuk tujuannya untuk memudaratkan istri. Tak rujuklah, biar kamu tak siksa sekalian. Nggak bisa, kayak gitu. Nggak boleh ya. Nggak boleh. Ya, walaupun rujuknya tetap jadi rujuk. Makanya ini dibahasakan sunnah. Kita berniat untuk memperbaiki hubungan dan memperbaiki keadaan bersama istrinya. Baik orang yang mau rujuk. Wal ishad, dan juga sunnah untuk ishad. Ishad artinya mempersaksikan. Juga disunahkan untuk mempersaksikan peristiwa itu. Jadi peristiwa rujuknya dipersaksikan itu sunnah. Sehingga tidak ada keharusan ketika orang itu mau rujuk harus ada saksi. Tidak ya. Tidak, tapi sunnah. Kemudian wal-i'lam, dan mengumumkan. Wabil khusus ketika ada orang yang tahu kalau itu orang sudah cerai. Tak ya. Kemudian kitabul ila, yang ke-21, kitabul ila. Apa itu ila? Ya. Ila adalah bersumpah tidak akan menggauli istri lebih dari 4 bulan. Itu saya tulis ya, halaman 82. Ila adalah bersumpah tidak akan menggauli istri lebih dari 4 bulan. Dan Syekh bin Baz hafizahullah taala beliau mengatakan 4 bulan juga masuk dalam kategori ila. 4 bulan juga masuk kategori ila. Jadi tidak masuk kategori ila kalau dia bersumpah tidak menggauli istri kurang daripada 4 bulan. 4 bulan lebih maka ini dikatakan ila. Baik, kemudian selanjutnya wa fihi dhabitan, pada bab ini ada dua ketentuan. Adzabitul awwalu, ketentuan yang pertama, syurutu sihhatil ilai arba'atun, syarat sah ila ada 4. Syarat sah ila ada 4. Yang pertama, ayyakuna min zaujin yasihu talaquhu. Ya, ila dilakukan oleh suami yang sah untuk mentalak. Jadi ila ini dilakukan oleh suami yang apa? Yang sah untuk mentalak. Artinya, kalau suami itu tidak sah untuk mentalak, maka tidak sah untuk mengila. Dan kita sudah berlalu ya, siapa suami yang sah untuk mentalak? Aqil, balik, ya kan? dia sudah berakal, dia sudah balik. Nah, nanti bisa dirujuk ya tentang masalah talak ini. Ya, ini ya man sahha talaqu sahha ay yuwakkil dan seterusnya tadi. Ya, saya catatan halaman 76. Orang yang talaknya sah adalah suami yang balik, berakal, tidak terpaksa, rasyid, dewasa. Itu ya, suami yang balik, berakal, tidak terpaksa, rasyid, dewasa. Itu orang yang sah untuk mentalak. Baik, kita lanjutkan ya. Syarat yang pertama, ayyakuna min zawjin yasihu talaqu. Ila dilakukan oleh suami yang sah untuk mentalak. Kalau dia tidak sah untuk mentalak, tidak bisa jatuh ila. Yang kedua, alla yakuna ajizan anil jima. Suami bukan orang yang tidak mampu berjima. Artinya apabila suami itu memang dari awal dia tidak mampu berjima, maka tidak bisa ila. Tidak jatuh hukum ila. Ya, ila itu kan misalnya dia mengatakan, kamu, saya tidak akan, dia bersumpah dengan nama Allah. Bersumpah dengan nama Allah. Karena namanya sumpah untuk tidak menggoda istri 4 bulan atau lebih. Dia bersumpah dengan menyebut nama Allah, dia mengatakan, saya tidak akan menggaulimu 4 bulan. Atau 5 bulan misalkan. Ya. Nah, ini sah. Poin yang kedua, apabila memang suaminya itu bukan orang yang tidak mampu berjima. Kalau suaminya itu memang tidak mampu berjima, maka tidak jatuh ila. Ya, ngapain juga jatuh? Dia enggak mampu berjima. Kan di awal pembahasan, seorang laki-laki itu boleh bagi dia untuk menikah. Ya, apabila dia tidak punya apa? Tidak punya syahwat, ya. Tidak punya syahwat, misalkan dia orang yang inin. Ya, orang yang impoten. Boleh menikah? Boleh. Tapi kan dia harus kasih tahu istrinya bahwa dia itu impoten. Dia gak bisa berdiri. Mohon maaf. Ya. Maka kalau istri menerima, sah pernikahan itu. Sah pernikahan tersebut. Nah, di dalam pernikahan itu suami mengatakan, saya bersumpah tidak akan menggaulimu 4 bulan. Itu gak jatuh ila. Kenapa? Karena memang dia gak bisa. Gak bisa menggauli. Tapi kalau dia bisa menggauli, dia mengatakan seperti itu, maka jatuh ila. Maka syarat yang kedua, suami bukan orang yang tidak mampu berjima. Itu syarat yang kedua. Yaitu suami adalah orang yang mampu berjima lalu bersumpah, namanya ila. Yang ketiga, ayyakuna al-halifu billahi au bismin min asma'i au sifatin min sifati. Sumpah diucapkan dengan nama Allah atau salah satu dari nama-nama Allah atau salah satu dari sifat-sifat Allah. Karena memang apabila tidak demikian tidak dianggap sumpah. Kemudian yang keempat, ayyahlifa alla yujami'aha aktsar min arba'ati ashur. Ya, bersumpah tidak menggauli lebih dari 4 bulan. Dan seperti tadi kami sampaikan, ya, dari apa yang kami kata dari Syekh bin Bas rahimahullah, dia jangan sampai menjadikan 4 bulan, ya. Baik. Jadi kurang dari itu. Misalkan dia bersumpah kurang dari 4 bulan boleh, misalkan ada maslahat. Istrinya itu misalkan ngeyel. Dia mengatakan, demi Allah, saya tidak akan gauli engkau 3 bulan. Boleh enggak? Boleh. Tapi kata Syekh bin Bas, la yaj'alhu arba'ata asyur. Jangan jadikan sumpah itu 4 bulan. Nah, minimal 4 bulan. Lebih dari itu, apalagi. Baik. Kemudian, selanjutnya, al-dhabitu as-sani, ketentuan yang kedua. Yu'ajalu al-mu'li arba'ata asyurin, fa'imma ayyafi'a au yutalliqa wa illa talaqa anhu al hakim. Baik, ketentuan yang kedua, yuajjalu al mu'li. Orang yang mengila ini diberi tenggang waktu arba'ata ashur, 4 bulan. Fa imma, kalau dah lewat 4 bulan, fa imma ayyafi'a, maka mungkin ia merujuk au yutalliq, atau dia ayyutalliqa, dia mentalak. Jadi kalau setelah 4 bulan itu mungkin dia merujuk, ya, atau mungkin dia mentalak. Ya. Wa illa, kalau dia diam, tidak merujuk juga tidak mentalak, enggak ada respon, talaqa anhu al-hakimu, hakim yang mentalakkannya. Dan ini menjadi hal yang wajib. Jadi kalau orang sudah mengilakan kemarin kan, pembahasan tentang kapan dia wajib untuk mencerai, ketika dia mengila sudah lewat 4 bulan, maka setelah itu dia ada dua pilihan aja, rujuk ya atau dia mentalak. Dua pilihan. Kalau dia tidak rujuk berarti dia mentalak. Kalau dia diem, dia mengkantung-kantungkan istrinya, maka hakim memaksa dia untuk mentalak atau hakim memutuskan talak. Afan. Hakim memutuskan talak. Kitab Az-Zihar. Selanjutnya adalah Kitab Az-Zihar. Kitab Az-Zihar. Wa fihi dhabitun wahidun, pada kitab ini ada satu ketentuan. Zihar itu apa? Zihar adalah menyerupakan istri atau anggota tubuhnya dengan mahramnya. Ya, itu namanya zihar. Misalkan anti ka dhahri ummi. Engkau itu seperti punggung ibuku. Jadi menyerupakan istri dengan mahramnya atau anggota tubuh mahramnya. Engkau seperti punggung ibuku. Termasuk juga misalkan engkau seperti siku ibuku. Engkau seperti kepala ibuku. Enggak mesti harus punggung, walaupun kata zihar itu bahasa asalnya adalah punggung. Yang penting dia menyerupakan istri ya atau anggota tubuhnya dengan mahramnya. Ya. Ya. Ya, seperti dikatakan oleh Syekh, ayus biha al-rajul imra'atahu, seseorang menyerupakan istrinya, au udwan minha, atau menyerupakan anggota tubuh dari istrinya itu, biman tahrumu alaihi, dengan orang yang haram dia nikahi, au bi'adwin minha, atau dengan anggota tubuh orang yang haram dia nikahi. Misalkan dia mengatakan ini, engkau seperti ibuku. Ya, seperti itu ya, engkau seperti ibuku. Dia menginginkan zihar. Atau misalkan engkau seperti punggung ibuku, atau punggung engkau seperti ibuku, ya punggung engkau seperti punggung ibuku, gitu ya. Jadi intinya itu dia menyerupakan si istri dengan mahramnya, ya baik menyerupakan istri atau menyerupakan anggota tubuh istri, baik menyerupakan mahramnya atau menyerupakan istri dengan anggota tubuh mahramnya. Nah, kalimat ini dikatakan kalimat zihar. Ya, seperti itu ya. Ya, tapi bagaimana kalau misalkan kalimat ya matamu kok kayak mata ibu? Nah, itu kalimat seperti itu ya, kalau untuk menyerupakan enggak masalah. Tapi di sini adalah menyerupakan ya apa itu namanya? Zihar ya, dengan tujuan apa ya zihar ya. Ya Allah taala alam. Coba nanti kita detailkan. Apakah sekedar dia mengucapkan seperti itu kemudian jatuh zihar apa tidak? Ya. Cuman di sini disebutkan secara global ya. Wallahu a'lam. Seorang menyerupakan suaminya, menyerupakan istrinya, atau menyerupakan anggota tubuh darinya dengan anggota tubuh yang ada pada mahramnya. Ya. Supaya nanti kita cek ya. Karena ini biasa juga di kalangan sebagian orang itu, apalagi di Indonesia. Sering ya, kalimat-kalimat seperti itu, apakah dia dihukumi zihar apa tidak, apakah dia harus ada niatan ya menyerupakan dengan mahramnya. Wallahu taala alam. Kita lewati dulu ya, nanti insyaallah kita detailkan. Yasihu zihar mimman yasihu talaquhu, sah untuk menzihar ya dari orang yang sah untuk mentalak. Ini sama juga ya, bahwa zihar itu sah manakala apa itu, seseorang itu juga sah untuk mentalak. Kalau dia tidak sah mentalak, maka dia tidak sah untuk menzihar. Ya, kemudian kata Syekh, wala yata'u qabla at-takfir wal kafarah 'ala at-tartib. Ya. Dan dia tidak boleh untuk menggauli sebelum dia membayar kafarah. Wal kafarah 'ala at-tartib, dan kafarahnya itu berturut-turut. Gitu ya. Jadi dia tidak boleh untuk menggauli istri kalau dia sudah menzihar. Dia menyerupakan istrinya dengan dengan apa, dengan punggung atau dengan anggota tubuh salah satu dari mahramnya, maka otomatis dia tidak boleh untuk menggauli istrinya kecuali setelah dia membayar kafarah. Nanti insyaallah. Baik, selanjutnya kitabul li'an, kitab tentang al-li'an. Kitab tentang al-li'an. Li'an itu apa? Li'an itu melaknat. Ya, li'an itu melaknat. Maksudnya li'an adalah suami bersumpah menggunakan lafaz-lafaz khusus bahwa istrinya berzina atau mengingkari anak yang dikandung adalah anaknya, sementara istri bersumpah bahwa tuduhan itu dusta. Jadi misalkan seorang suami itu curiga terhadap istrinya. Ya, curiga terhadap istrinya. Istrinya itu berzina. Ya, maka tapi dia enggak punya bukti. Dia enggak punya bukti. Enggak punya bukti, enggak punya saksi. Ya, maka satu yang bisa dia lakukan adalah melakukan li'an. Wa fihi thalathatu dawabi, dan pada kitab ini ada tiga ketentuan. Hukmu man ramaza zaujatahu bizina. Hukum orang yang menuduh istrinya berzina. Yang kedua, syurutul li'an, syarat li'an. Yang ketiga, asaru al-li'an, pengaruh atau dampak dari li'an itu. Adzabitul awwalu, ketentuan yang pertama, man ramaza zaujatahu bizina, man ramaza zaujatahu bizina fa'alai wahidatun min arba'. Siapa yang menuduh istrinya berzina, maka wajib baginya melakukan salah satu dari empat hal. Jadi kalau dia menuduh istrinya berzina, wajib bagi dia melakukan salah satu dari empat hal. Yang pertama adalah al-bayyinah. Al-bayyinah. Mendatangkan bayyinah, yakni saksi. Ya. Jadi dia harus mendatangkan apa? Saksi kalau istrinya itu berzina. Ya, atau misalkan dia mendapatkan iqrar, pengakuan dari sang istri. Ah, ini opsi pertama yang mesti dia lakukan. Ya. Kemudian yang kedua, al-li'an, dia melakukan li'an. Kalau dia tidak bisa mendatangkan saksi, maka dia melakukan apa? Li'an. Dan li'an itu bagaimana? Li'an itu dia bersumpah empat kali. Sang suami bersumpah bahwasanya dia jujur, istrinya itu berzina. Ya, jujur bahwasanya istrinya itu berzina. Sementara istrinya itu bersumpah bahwasanya empat kali bahwasanya suaminya itu bohong. Ya, jadi sumpahnya itu aja. Ya, sumpahnya itu aja. Suami bersumpah bahwa dia benar istrinya berzina. Kemudian istrinya bersumpah bahwasanya suaminya itu bohong. Ya. Maka di sini saya mengatakan sang suami bersumpah empat kali, istri juga bersumpah empat kali. Sang suami bersumpah bahwasanya dia jujur, dia benar. Sementara istri bersumpah bahwasanya suami itu bohong. Nah, kemudian setelah itu, ya, setelah itu pada sumpah yang keempat, ya, ditunggu dulu, berhenti dulu kalian. Kemudian dikasih nasihat. Ya, seandainya kamu itu bohong, salah satu dari kalian itu bohong, maka kalian akan dapat laknat dari Allah. Maka katanya li'an, laknat. Saling melaknat, mula'anah itu ya. Li'an. Nanti kamu akan dapat laknat dari Allah kalau kamu bohong. Nah, baru setelah itu ya, setelah dia bersumpah yang keempat kalinya ini bohong, saya bersumpah bahasanya sang suami ya, saya bersumpah bahasanya saya betul. Ini semua suami. Istri mengatakan saya bersumpah bahasanya suami saya itu bohong. Kemudian yang kelima mereka sama-sama bersumpah bahwa laknat Allah akan dijatuhkan kepada orang yang dusta di antara keduanya. Nah, baru setelah itu mereka dipisahkan. Baik. Kemudian yang ketiga, kalau tidak ada li'an, maka had qadab. Al-qadab atau qadab, haddu al-qadab. Sang suami akan dihukum dengan hukum menuduh, yakni 80 kali cambukan. Enggak punya bukti, enggak mau li'an, ya, maka dia dihukum cambuk 80 kali. Kemudian yang keempat, at-ta'zir. At-ta'zir hukuman dari hakim. Ya, yakni suami ini mendapatkan hukuman ta'zir. Kapan itu? Ketika suami istrinya itu memang orang yang tidak terlihat menjaga kehormatannya. Ya, tidak menjaga kehormatannya. Kalau suaminya terlihat menjaga kehormatannya, suami tidak bisa mendatangkan bukti, ya, kemudian tidak mau li'an juga, maka dihukum had 80 kali cambukan. Tapi kalau istrinya memang tidak kelihatan menjaga kehormatannya, ya, seperti misalkan dia nggak pakai jilbab, nggak pakai hijab, kemudian bertabaruj, ya, memakai pakaian-pakaian seperti itu yang merangsang, mengganggu, apa itu namanya, menggoda, kemudian suaminya menuduh, ya, tak ada bukti, kemudian tidak bisa li'la, tidak mau li'an, maka dia dihukum apa? Ta'zir, tidak dihukum had qadaf. Jadi kapan dihukum khadaf, kapan dihukum ta'zir, itu tergantung dari kondisi sang istri yang dituduh. Al-dhabitu tsani, ketentuan yang ketiga, syurutul li'an salata. Syarat li'an itu ada tiga. Syarat li'an ada tiga. Ya, agar supaya li'an itu sah, harus memenuhi tiga persyaratan. Ya, yang pertama, kaunuhu baina zawjaini mukallafaini, dilakukan oleh pasangan suami istri yang sudah mukallaf. Ya, kalau misalkan suami istri itu belum mukallaf, seperti misalkan masih kecil, ya, atau kedua-duanya itu gila, maka tidak dikatakan li'an, ya. Kemudian yang kedua, suami menuduh istri berzina, ayakdafaha bizina, ayakdifaha bizina, suami menuduh istri dengan berzina. Yang ketiga, antukadzibahu, sang istri mendustakannya. Ini syaratnya, ya. Syarat jatuh li'an. Al-dhabitu salis, ketentuan yang ketiga, ya, asharu li'an khamsah, pengaruh dari li'an ada lima. Yang pertama, sukutul had wa ta'zir, gugur hukuman had darinya, juga hukuman ta'zir. Artinya kalau seorang suami itu sudah melakukan li'an, maka dia tidak bisa dikenai hukuman had, tidak bisa dikenai hukuman ta'zir. Yang kedua, at-tafriq bainahuma, keduanya dipisahkan, ya, sudah bukan suami istri. Yang ketiga, at-tahrim al-mu'abbad, haram keduanya menikah selama-lamanya. Nah, jadi sudah ini, ya, ini muharramah yang secara mu'abbad, ya, secara terus-menerus, karena sebab mula'ana, kan di awal kita kan ada pembahasan itu tentang mahram itu. Yang keempat, intifa'ul walad, anak tidak dinisbatkan kepada ayat, kepada ayah jika istri hamil. Jadi jika istrinya hamil kemudian mula'ana, anak ini tidak dinisbatkan kepada ayah, kepada sang ayah, dinisbatkan kepada ibunya. Ya. Karena kalau misalkan dia tidak melakukan mula'ana, ya, misalkan istrinya hamil, dia nuduh suaminya, ya, suaminya nuduh, kemudian suaminya nggak mau li'an, ini suaminya dihukum had, ya, maka anak itu dinisbatkan kepada ayah. Tapi kalau ayahnya itu mau mula'ana, maka anak tidak dinisbatkan kepada ayah, dinisbatkan kepada ibu. Ya, kalimah istihqaquha as-sadaqa bimastuhilla atau bimastahalla min farjiha. Bimastuhilla min farjiha. Istri berhak mendapatkan mahar sempurna karena si suami telah menghalalkan kemaluannya, atau bimastahalla min farjiha, ya. Istri berhak mendapatkan sodak atau mahar secara sempurna, ya. Jadi tidak bisa misalkan suami mengatakan, wah, karena saya sudah ila ini, saya sudah mula'ana ini, mana maharnya? Enggak, istri dapat mahar secara sempurna, berhak itu. Yang ke-25, kitabul iddah, kitab tentang iddah. Wa fi dhabitun wahidun, pada kitab ini ada satu ketentuan saja. Al-mu'taddatu sab'atu aqsamin, wanita yang beriddah, beriddah itu menunggu setelah dia terpisah dengan suaminya, ya, dia tidak boleh untuk menikah lagi sebelum selesai masa menunggu itu. Al-mu'taddatu sab'atu aqsam, wanita yang iddah itu ada 7 macam. Yang pertama, al-hamil, seorang wanita yang hamil. Biwad'i ma yatabayyanu fihi ba'du khalqi al-insan, wanita hamil dengan melahirkan apa yang jelas, yang telah jelas di dalamnya berupa sebagian bentuk manusia. Jadi wanita yang hamil ini, wanita yang hamil ini iddahnya adalah selama hamil sampai dia melahirkan. Sampai dia apa? Melahirkan. Baik. Ya, misalkan dia apa itu namanya, ditinggal cerai, entah cerai atau mati misalkan oleh suaminya, dalam keadaan hamil, maka sampai kapan dia iddah? Ya, sampai dia apa? Sampai melahirkan. Yang ketiga, al-mufaraqah fil hayati wa hiya min zawatil quru bi thalathi haidat lil hurrah wa haidataini lil amah. Wanita yang ditinggal mati suaminya, yakni al-mufaraqah fil hayat. Afan, yang kedua belum ya? Afan. Al-mutawaffa anha zawjuha, wanita yang ditinggal mati suaminya. Walau qabla dukhul, walaupun sebelum dukhul ya, ingat ya kata dukhul tadi maksudnya. Ya. Illam takun hamilan, apabila dia belum hamil. Apabila dia belum hamil. Bi arba'ati ashur, maka 4 bulan. Wa ashrah, dan 10 hari. Lil hurrah, bagi orang merdeka. Wa nisfuha, atau wa nisfiha lil amah, dan separuhnya bagi budak. Jadi kalau misalkan sang wanita ini ditinggal mati oleh suaminya, ya, walau qabla dukhul, walaupun sebelum dukhul, illam takun hamilan, kalau dia tidak hamil, maka iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Kalau merdeka, kalau budak separuhnya. Kemudian al-mufaraqah fil hayah, wa hiya min dawatil quru, wanita yang ditinggal suaminya karena ditalak. Ya, al-mufaraqah fil hayah artinya dipisahkan dalam kondisi suaminya itu hidup, itu bukan ditinggal mati ya, bukan cerai mati, tapi cerai karena bicara hidup. Wa hiya min dawatil quru, sementara ia masih dalam kondisi bisa haid. Ya, dia masih bisa haid. Idahnya fa'iddatuha salah satu ashurin, idahnya adalah 3 bulan. Lil hurra, bagi yang merdeka. Wa syahran lil amah, dan 2 bulan bagi budak. Ya. Afan salahnya. Bisalasi haidat, dengan 3 haid lil hurra, bagi wanita yang merdeka, dan 2 haid bagi wanita budak. Jadi misalnya ini masih bisa haid, maka haidnya kapan? Apa idahnya berapa lama? Idahnya adalah 3 kali haid. Ya, 3 kali haid, 3 kali haid. Misalkan dia sekarang dia ditalak, talaknya kan harus pada saat suci kan? Dia suci ditalak, kemudian kapan? Sampai kapan dia selesai? Ya, idahnya berapa lama? Idahnya besok haid ya. Haid ya. Kemudian ini terhitung idah pertama. Kemudian setelah itu suci. Kemudian setelah itu haid. Itu idah, itu yang kedua. Kemudian setelah itu suci. Kemudian setelah itu haid. Nah, setelah suci dari haid yang ketiga, maka selesai idahnya. Jelas ya, ini masuk dari 3 kali haid untuk yang merdeka. Kalau untuk budak 2 kali haid. Yang keempat, allati lam tahid li iyasin, yang tidak haid karena sudah menopause. Au saghrin, atau karena kecil. Au saghrin, atau karena kecil. Ya. Dia enggak bisa atau enggak haid karena sudah usia menopause, itu usia berapa itu? 60 tahun ya, 60 tahun maksimal. Kemudian kalau seger itu di bawah 9 tahun. Jadi misalkan dia ditalak umurnya di bawah 9 tahun atau di atas 60 tahun. Fa iddatuha, maka iddahnya adalah 3 bulan kalau dia merdeka dan 2 bulan kalau dia budak. Ya, sekarang ditalak, nah, sudah dihitung aja 3 bulan. 3 bulan. Yang kelima, man irtafa haiduha wa lam ta'lam sababahu. Orang yang haidnya tiba-tiba hilang. Dia masih usia haid itu loh. Di atas 9 tahun, di bawah 60 tahun. Dia masih usia haid. Wa lam ta'lam sababahu, dan dia enggak tahu sebabnya. Ya, apa sih sebabnya kok haidnya itu kok enggak muncul gitu loh. Kan ada seperti itu. Ta'taddu bi sanatin, dia iddah selama 1 tahun, in kanat hurra. Kalau dia itu merdeka. Ya udah, iddahnya setahun. Karena ada orang enggak bisa haid itu, walaupun ini kasus langka. Ya. Baik ya. Wa 11 syahran in kanat ammah, dan 11 bulan kalau dia itu budak. Wa in 'alimat sababahu, kalau dia mengetahui sebabnya, kenapa dia kok enggak haid? Sebabnya dia tahu. Lam tazal fi iddatin, maksud lam tazal fi iddatin, kalau kita terjemahkan dia terus dalam kondisi iddah, tapi maksudnya dia terus dalam kondisi menunggu. Seperti di dalam kitab Dalilut Thalib dikatakan yatarabbas ya. Dalam kitab Dalilut Thalib ya disebutkan yatarabbas. Artinya dia menunggu. Ya, dia menunggu. Sampai kapan? Sampai balik lagi headnya itu, karena dia tahu sebabnya apa. Misalkan sebabnya hamil, ya, atau misalkan sebabnya apa? Pokoknya dia tahu sebabnya sakit, ya. Kalau misalkan hamil kan nanti kan idahnya kan setelah itu kan, setelah dia melahirkan, selesainya setelah dia melahirkan. Nah, kalau misalkan dia itu sakit, ya, setelah sakit nanti akan kembali lagi headnya, maka dia tunggu sampai selesai sakitnya dan kembali headnya. Ya, lam tazal fi iddatin, dia terus menunggu hatta ya'uda wa ta'taddu bihi, sampai kembali headnya dan dia beriddah berdasarkan headnya tersebut. Berarti kembali ke poin yang ketiga. Yang keenam, imra'atul mafqud, seorang wanita yang ditinggal hilang oleh suaminya. Ya. In kanat li ghaibatin zahiriha as-salama. Lam tazal, apabila in kana li ghaibatin, ditinggal yang zahirnya itu masih selamat, ya, artinya itu secara zahir itu mungkin ini masih selamat gitu ya, sang suaminya itu. Lam tazal, dia terus menerus menunggu hatta yatayaqqana mautahu, hatta yatayaqqana mautuhu, sampai betul-betul diyakini bahwa dia itu sudah meninggal. Ya, in kanat li ghaibatin zahiruha salamatu, ya, apabila karena sebab kondisi tersebut karena ditinggal pergi yang zahiruha salama, yang secara nampak dia selamat, ya, ya, nampaknya ini selamat, ya, menunggu, ya, sampai betul-betul dia yakin suaminya meninggal. Au yurja'u fi dzalika lil qadhi, atau dikembalikan kepada qadhi. Ya, jadi jangan nganu dulu, dilihat sih misalkan kok dia perginya ke negeri yang enggak perang. Ini masih mungkin selamat, ditunggu aja. Ditunggu aja sampai yakin bahwa dia itu mati gitu loh. Ya, kalau misalkan dia masih hidup ya beda, berarti dia masih hidup, suaminya masih. Tapi kalau ada kabar dia mati baru dia beriddah, atau kembalikan ke hakim. Karena enggak ada kabar. Enggak ada kabar, lost kontak gitu. Ya, maka mungkin dia menunggu sampai yakin dia mati, ya, suaminya mati, atau dia kembalikan kasusnya ke hakim. Hakim nanti yang akan menentukan. Ya. Wa in kana dhahiruha al-halak, kalau yang nampak itu binasa, mati, misalkan suaminya itu sedang di tempat yang berperang, ada masalah perang, ke Papua misalkan, kok enggak ada kabar. Nah, ini zahirnya dia mati. Ya, maka dia menunggu 4 tahun. Summa tadad, kemudian dia beriddah. Jelas ya, yang ketujuh iddatul mukhtali'ah wal mustabri'ah wal apa muzni wal mazni biha wal mankuha bi syubhatin haidatun wahidatun. Iddah orang yang berkhulu', ya. Apa berkhulu', minta gugat cerai. Wal mustabri'ah, orang yang seorang wanita yang memastikan kekosongan rahimnya. Ya, biasanya ini zina, dia tobat, ya, apakah rahimnya kosong apa tidak. Kemudian juga misalkan budak yang sedang mau dijual atau yang sudah dijual, maka dia memastikan, ya, memastikan apakah kosong hamil apa tidak. Itu namanya mustabri'ah. Dia ditunggu haidnya sekali. Demikian pula orang yang dinikahi karena syubhat, ya, enggak tahu kalau dia itu ternyata saudara sepersusuan. Ternyata saudara sepersusuan, akhirnya dicerai, kan? Dicerai karena dia saudara sepersusuan. Maka memastikan rahimnya kosong selama 1 bulan. 1 haid maksudnya. Ya. Kitab ar-Radha'. Sekarang kitab ar-Radha'. Ya, kitab ar-Radha'. Kita selesaikan insyaallah. Kitab Ar-Sunawi telah 1 dhawabit, dan pada kitab ini ada 3 ketentuan. Dhawabitul awal, ketentuan yang pertama, yahrumu minar radha' ma yahrumu minan nasab. Diharamkan, ya, karena sebab radha' ini, apa yang diharamkan karena nasab. Ini sudah berlalu dari pembahasan, ya. Dhawabitul tsani, ketentuan yang kedua, la yasbutu illa bi khamsi radha'at ma'lumat fil 'amain. Tidak ditetapkan dia saudara sepersusuan kecuali dengan 5 kali persusuan yang diketahui fil 'amain, dalam 2 tahun. Jadi dalam usia menyusu 2 tahun dia menyusu 5 kali, dan ini mengenyangkan, dan disebut dengan mengenyangkan apabila si bayi itu dia melepaskan susunya dengan sendirinya, itu baru terhitung 1. Adzabitu salis, ketentuan ketiga, tasbutu hurmatul radha' bisyahadati imra'atin wahidatin. Ya, ditetapkan haramnya radha' ini dengan persaksian satu orang wanita. Kemahraman karena sebab persusuan ini ditetapkan walau dengan persaksian satu orang perempuan. Ya, yang ke-27, kitabun nafaqat, kitab nafkah, wafihi salah satu abwab. Pada kitab ini ada tiga bab. Yang pertama, bab nafaqatiz zaujat, bab nafkah terhadap istri. Yang kedua, bab nafaqatu al-aqarib, bab nafkah kepada kerabat. Yang ketiga, babul hadhanah, bab tentang pengasuhan anak. Bab nafaqatiz zaujat, bab nafkah terhadap istri-istri, bab yang pertama ini ya. Fi dhabitan, pada bab ini ada dua ketentuan. Dhabitul awwalu, ketentuan yang pertama, yajibu ala zauji nafaqatu zaujatihi wa kiswa apa? Wa kiswatuha wa suknaha biqadri si'atihi bil ma'rufi walau raj'iyyah. Walau raj'iyatan. Ya, wajib bagi suami menafkahi istrinya, memberinya pakaian dan memberinya tempat tinggal sesuai kadar keluasan rezekinya dengan baik, walaupun wanita itu sedang dalam masa iddah talak raj'i. Gitu ya. Jadi wajib ya memberikan nafkah kepada istrinya. Nafkah ya kemudian berupa memberikan pakaian dan suknaha, dan memberikan apa? Tempat tinggal sesuai dengan kadar kemampuan dia dengan cara yang baik. Gitu ya. Baik. Adzabitu tsani, ketentuan yang kedua, la nafaqata liba'in wala linashiz wala lilmutawaffa anha illa in kana hamilan. Ya, tidak ada nafkah bagi yang ditalak ba'in, sughra atau kubra. Tidak pula nasis. Nasis itu istri yang durhaka kepada suaminya terkait apa yang menjadi kewajibannya yang merupakan hak suami. Jadi ini hak suami yang menjadi kewajiban istri, tapi dia istri itu tidak mau menjalankannya. Maka ini namanya istri yang nasis. Ya, dia tidak mendapatkan, tidak ada hak untuk mendapatkan nafkah. Demikian pula yang ditinggal mati oleh suaminya, kecuali apabila hamil. Kecuali apabila dalam kondisi apa? Hamil, maka dinafkahi. Bab nafaqatil aqarib, bab nafkah terhadap kerabat, ya. Wa fi salah satu dhawabit, pada bab ini ada tiga ketentuan. Adzabitul awwalu, ketentuan yang pertama, yajibu 'alal muslim nafaqatu aqaribihi wa kiswatuhum wa suknahum bil ma'ruf bi syurutin arba'. Wajib bagi setiap muslim menafkahi kerabatnya, memberikan pakaian juga tempat tinggal kepada mereka dengan cara yang baik dengan empat syarat. Jadi asalnya untuk dikatakan wajib memberi nafkah kepada kerabat itu harus memenuhi empat syarat. Kalau tidak terpenuhi empat syarat, maka tidak ada kewajiban. Yang pertama, ayakunu muslimin, mereka semuanya muslim. Jadi kalau kerabatnya bukan muslim, tidak ada kewajiban memberi nafkah kepada mereka. Syarat yang kedua, ayakunu fuqara la mala lahum wala kasab, mereka itu orang fakir, tidak punya harta, tidak punya penghasilan. Ya, tidak punya harta, tidak punya penghasilan. Ya, bukan artinya mereka itu orang yang nganggur, enggak mau kerja, ya. Jadi memang dia itu enggak bisa untuk kerja gitu loh. Enggak punya kasab, enggak punya penghasilan. Artinya dia enggak punya pekerjaan, bukan karena dia itu pengangguran enggak mau kerja. Tapi karena memang dia enggak punya kemampuan untuk bekerja. Kemudian yang ketiga, ayakunu usulan aw furu'an aw warisin. Kerabat itu adalah usul orang tua, kakek, ayah, kakek, ibu, nenek, seterusnya, atau furu', keturunan, atau ahli waris. Jadi kalau bukan masuk ke dalam kategori orang yang dapat warisan, tidak dapat, tidak ada kewajiban kita memberikan nafkah kepada mereka. Maka antum bisa lihat di orang-orang yang mendapatkan warisan itu, itulah yang dalam satu kondisi kita wajib untuk menafkahi mereka. Ya. Yang keempat, ayyakuna al-munfiq ghaniyan bimalihi wa kasbihi. Orang yang memberikan infak atau memberikan nafkah adalah orang yang kaya karena dengan sebab hartanya atau dengan sebab pekerjaan dia. Gitu ya, artinya yang memberikan nafkah itu adalah orang yang kaya. Ya, orang yang kaya. Kemudian selanjutnya, adzabitu tsani, ketentuan yang kedua, yajibu. Jadi kalau yang misalkan orang yang beri nafkah itu orang miskin, ya enggak ada keharusan. Miskin kok malah ngasih, wajib ngasih nafkah ke kerabat, enggak ya. Ketentuan yang kedua, yajibu ala sayyid nafaqatu mamluki wa tazwijuhu in talaba aw bai'uhu. Wajib bagi seorang tuan untuk menafkahi budaknya, menikahkannya kalau budaknya minta, atau menjualnya. Artinya kalau misalkan tidak mampu untuk memberi nafkah, maka sudah dijual. Adzabitu tsalits, ketentuan yang ketiga, yajibu ala malikil bahima it'amuha. Wajib bagi pemilik binatang untuk memberikan makan kepadanya. Fa in ajiza, kalau tidak mampu, ujbira ala bai'iha, dipaksa untuk menjual, au ijaratuha au ijaratiha, atau dipaksa untuk memperkerjakannya. Ya. Gitu ya. Menyewakannya, afan, menyewakannya. Au dzabhuha au dzabhiha in kana tu'kal, atau dipaksa untuk menyembelihnya jika termasuk yang bisa dimakan. Wadah insyaallah tidak perlu untuk dijelaskan karena sudah jelas. Wallahu taala alamu bissawab. Afan, ini ada ajalah atau tergesa-gesa, ini nyambung ke tempat lain, sudah telat juga ini. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.